sejarah luar biasa dalam kehidupan kemanusiaan. Sehingga apapun yang diperintahkan hanya sami'na wa atho'na. Perhatikan saja dalam sejarah. Mereka disiksa karena mereka yakin yang menghidupkan dan yang bikin mati bukan penyiksaan adalah Allah, tetap pada Allah. Pada tahun-tahun tertentu 622 yang kita peringati sekarang ini, yaitu peristiwa Hijriah. Hijrah, bayangkan perintah dari Allah, kalian harus pindah dari tempat tinggal yang kalian cintai yaitu Mekah. Pergi ke Madinah. Kalau perlu harta tinggalkan, kalau perlu ayah tinggalkan, kalau perlu ibu tinggalkan, kalau perlu istri atau suami tinggalkan, kalau perlu anak tinggalkan. La ilaha illallah, konsep mereka, ajaran mereka, tidak ada yang patut dipatuhi kecuali hanya Allah. Mereka pergi ke Madinah, harta ditinggalkan, ada yang meninggalkan ayah, ada yang meninggalkan istri, ada yang meninggalkan suami, demi iman. Ini kepatuhan luar biasa, karena la ilaha illallah. Terjadi perang Badar Kubro itu, bayangkan setiap sahabat menangis. Menangis bukan minta izin, dispensasi untuk tidak perang. Perang yang terjadi bulan Ramadan, sedang tengah-tengah berpuasa, tanpa alas kaki di atas padang pasir yang kejam. Kekuatan lawan berpuluh-puluh kali lipat, tetapi mereka satu demi satu datang kepada Rasulullah. Hamzah yang paling tua mengatakan, ya Rasulullah, paman dulu yang berangkat paling pertama melaksanakan tugas ini. Paman sudah banyak pengalaman dan pantas kalau paman yang tertua yang paling awal. Belum selesai Hamzah minta, datang orang yang termuda, diantaranya adalah Ali bin Abi Thalib. Ya Rasulullah, yang paling pantas adalah yang muda dulu berangkat ke medan juang ini, biarlah saya yang paling muda. Nah, seperti kita lah, kalau dalam tugas, kata pemuda, bapak-bapak cobalah, kata bapak-bapak, coba yang muda dulu. Kalau tugas biasanya orang lain dulu, kalau bagian koperasi kita paling awal lah. Ini rebutan ingin ada pada barisan yang paling depan, sehingga dikatakan itu perang Badar itu. Kalau dalam perang itu umat Islam itu sulit diatur, yaitu semuanya ingin ada pada barisan yang paling depan. Seperti kita kalau antrian beli bensin gitu, semuanya ingin ada pada barisan yang paling depan walaupun datang belakangan. Jadi ini kenapa? Karena tauhid tadi. Jadi segala macam yang diperintahkan itu hanya sami'na wa atho'na. Indah sekali kalau tauhid ini sampai membentuk jiwa seperti umat Islam pada kurun pertama karena tauhid ini. Artinya para hadirin sekalian, kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah cermin daripada jiwa tauhid kita. Sampai seberapa jauh kita mampu patuh kepada perintah Allah, itu adalah cermin daripada tauhid kita. Jadi kalau tauhid betul-betul sungguh-sungguh kuat tauhid kita, maka sebetulnya bahwa segala sikap kita hanya sikap sami'na wa atho'na, kami dengar ya Allah dan kami patuh. Dan ini sebetulnya yang diharapkan dalam rangka memperkuat iman kita, yaitu mempersegar dan mempertebal sikap tauhid kita, sampai oleh Rasulullah diberikan contoh dalam sikap-sikap sehari-hari. Mengawali pekerjaan dengan bismillahirrahmanirrahim, tidak atas nama yang lain tapi atas nama Allah Subhanahu wa taala. Mengakhiri pekerjaan yang sukses dengan alhamdulillah, segala puji hanya untuk Allah, kita tidak minta dipuji. Kalau ada pekerjaan tidak berhasil, kita sambut dengan masya Allah, semuanya berjalan atas kehendak Allah, bukan keinginan kita. Kemudian kalau ada yang dirasakan takut, ana uzubillah min zalik, aku berlindung kepada Allah dari keadaan demikian. Kalau ada rasa takut, la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali hanya Allah, hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang meninggal dunia, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, kami semuanya berasal dan milik Allah, dan kami semuanya akan kembali kepada Allah. Ini semuanya adalah melambangkan jiwa tauhid, melambangkan jiwa tauhid. Dan ucapan-ucapan itu bukan hanya sekadar simbol-simbol lidah, akan tetapi hendaknya dijiwai oleh kita bahwa segala persoalan ini pada akhirnya adalah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sikap tauhid kita tidak mengenal frustasi. Dengan sikap tauhid maka kita tidak mengenal riya. Dengan sikap tauhid juga kita tidak akan mengenal putus asa, karena semuanya adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan iman, kesabaran dan ketabahan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.